الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara terang-terangan. Awwalu amrin fi idhari dakwah. Pertama kali Rasulullah diperintahkan untuk terang-terangan dalam berdakwah. Di pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah berdakwah dengan cara sirriyah. Dan dari dakwah sir itu Rasulullah mendatangi sahabat dan banyak yang menyambut dakwah Nabi. Yang paling utama adalah keluarga beliau, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq dengan izin Allah berhasil mengajak beberapa orang pilihan untuk masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Talha bin Ubaydillah, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan orang hebat-hebat lainnya masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. Dan setelah itu turun ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214. وأنذر عشيرتك الأقربين. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Ketika turun ayat ini, maka Rasulullah SAW langsung mengumpulkan Bani Hashim. Wada'a Rasulullah SAW عشيرته Bani Hashim ba'da nuzuli hadhihi al-ayah. Setelah turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikan peringatan Muhammad kepada keluarga dekatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengundang kaumnya, mengundang keluarga besarnya yaitu Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Di semua keturunan Hashim ini, pamannya Nabi, sepupunya Nabi, paklehnya Nabi, pakdehnya Nabi, kumpulkan semuanya. Sama sepupu-sepupunya dikumpulkan semuanya. Fakanu nahwa khamsa wa arba'ina rajulan. Jumlahnya mereka ada 45 laki-laki. Bersama sebagian Bani Muttalib. Ya ikhwah, para jamaah, kalau saya katakan Bani Muthalib, Bani Muthalib bukan Bani Abdul Muthalib. Dan dulu sudah pernah saya ceritakan, mbah buyutnya Nabi namanya Abdul Manaf. Ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dulu sudah saya ceritakan, Abdul Manaf itu punya anak banyak. Yang terkenal ada 4. Yang itu dulu ya. Hashim, Muttalib, Abdi Syams, dan Nawfal. Nah, Hashim sama Muttalib ini kemana-mana bareng. Kemana-mana apa? Bareng. Bahkan ketika Rasulullah SAW diboikot, nanti ya, itu masih nanti. Ketika Rasul diboikot, diembargo, itu seluruh Bani Hasim dan Bani Muthalib membela Nabi. Bani Abdisyam tidak bela. Bani Nawfal tidak bela, meskipun sama-sama keturunannya Abdul Manaf. Makanya ketika Rasulullah mengumpulkan Bani Hasim, ini Bani Muthalib ikut. Makanya nanti ketika Islam jaya, Rasul jihad, dapat rampasan perang, Rasul kan dapat tuh. Yang dikasih itu Bani Hasim dan Bani Muthalib. Utsman bin Affan itu keturunannya Abu Syams. Beliau datang ke Nabi ya Rasulullah. Apa bedanya Bani Abdi Syams sama Bani Muthalib? Sama-sama anaknya Abdi Manaf. Tapi kenapa keturunannya Muthalib dapat, keturunan Hasim dapat, tapi keturunan Abdi Syams tidak dapat? Bukan karena Utsman ingin, tapi Utsman ingin mengetahui alasannya. Karena Utsman sudah kaya raya, paham kan? Kata Rasulullah, Hasyim, Bani Hasyim, wa Bani Muthalib, syaitun wahid. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa ahli bait Nabi adalah seluruh keturunannya Bani Hasyim dan seluruh keturunannya Bani Muthalib. Dan Imam Syafi'i keturunan Bani Muthalib. Imam Syafi'i bukan Bani Hasyim. Jangan salah paham. Imam Syafi'i keturunan Bani Muthalib. Jadi bisa dipahami ya. Abdi Manaf punya anak banyak, yang terkenal ada 4 tadi kan. Hasyim, terus Muthalib, Nawfal, Abdi Syams. Bani Hasyim melahirkan Rasulullah. Bani Muthalib nanti melahirkan Imam Syafi'i. Kan gitu kan? Bani Abdi Syam melahirkan Utsman bin Affan, Muawiyah bin Sufyan, Abu Sufyan bin Harb dan seterusnya. Nah, termasuk ini. Ketika turun wa anzir ashirataka al-aqrabin dan berikan peringatan Muhammad kepada keluarga dekatmu. Dan dulu sudah saya ceritakan bahwa antara Hasyim sama Muthalib ini ada kedekatan. Masih ingat ketika Hasyim mati, Muthalib datang ke mana? Muthalib datang ke Madinah mencari keponakannya. Masih ingat? Yang bernama siapa? Syaibah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Itu kan yang membawa siapa? Muthalib. Itu menunjukkan Bani Hasyim sama Muthalib kemana-mana bareng sejak dulu. Makanya ketika turun ayat ini wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu, Rasulullah mengundang Bani Hasyim, tapi Bani Muthalib ikut dan gak dilarang Nabi. Dan Nabi gak mengatakan sana-sana ini Bani Hasyim itu, Nabi gak ngomong gitu. Dan Rasul menerima. Dan nanti ketika Rasul di embargo terasing di sebuah lembah, itu Bani Hasyim bela Nabi dan Bani Muthalib bela Nabi. Padahal mereka kafir. Padahal mereka apa? Kafir, belum masuk Islam. Itu kenapa saya ceritakan untuk menunjukkan betapa dekatnya Bani Hasyim sama Bani Muthalib. Padahal Bani Abdi Syam dan juga Bani siapa yang terjadi? Bani Nawfal. Itu sama-sama keturunannya Abdi Manaf. Tapi yang paling dekat Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jelas saya berkata ya? Ketika turun ayat ini dipanggil Bani Hasyim oleh Nabi dan ternyata Bani Muthalib ikut. Ya. Jumlahnya mereka 4-5 orang. Falamma arada an yatakallama Rasulullah badarahu Abu Lahab. Ketika sudah kumpul di depan Nabi, Nabi mau ngomong, dijauhi Abu Lahab. Abu Lahab sudah tahu kalau Rasulullah sudah mempunyai jawab seperti itu, ngejak orang masuk Islam sudah tahu. Makanya Nabi baru mau ngomong, dijauhi sama Abu Lahab. Dan Abu Lahab mengatakan, "Haula'i umumatuka wa banu 'amika, fatakallam Muhammad." Ini semua paman-pamanmu sudah kumpul semua. Dan ini semua adalah anak-anak pamanmu, sepupumu, sudah kumpul semua. Takallam, silakan kau bicara. Wa da'i soba, tapi ingat, jangan sampai engkau mengikuti ajaran baru. Jangan sampai engkau murtad dari agama nenek moyang. Wa alam anna laysa liqaumika bil arabi qatiba qattaqa. Dan ketahuilah Muhammad, kaummu Bani Hasyim dan Bani Muthalib gak bisa membela mu kalau sampai bangsa Arab melukai. Jadi ancam juga, hati-hati lho. Ojo ngomong sing aneh-aneh. Wis kumpul kabeh, dulur-dulurmu. Wa ana haqqu man akhadaka, aku lebih berhak untuk mencegahmu daripada seluruh orang Arab nanti. Lebih baik saya sekarang mencegah kamu daripada nanti bangsa Arab membunuh diri. Ya. Di Adam duluan sama Abu Lahab. Dan Abu Lahab mengatakan fama ra'aita ahadan ja'ala bani abihi bi syarrin mimma jitabi. Aku tidak melihat seseorang yang membawa keburukan untuk keluarganya melebihi dirimu. Jadi aku Rasulullah itu membawa bencana bagi keluarga besar. Belum ngomong sudah diancam begitu Rasulullah diam. Fasakata Rasulullah diam, tidak ngomong apa-apa. Walam yatakalam fi dzalikal majlis. Rasulullah tidak ngomong apa-apa akhirnya. Gara-gara sudah dijului sama siapa tadi? Abu Lahab. Thumma da'ahu tsaniyah. Terus Rasulullah mengundang lagi kedua kalinya. Mereka kumpul lagi. Ketika mereka kumpul, dan Rasulullah itu kalau mengundang, orang kumpul. Karena Rasulullah itu orangnya baik. Tidak hanya yang sudah masuk Islam, bahkan orang kafir pun pada waktu itu mengakui bahwa Rasulullah itu orang yang mulia, berakhlak tinggi, al-amin. Sampai mana tadi? Masjid Al-Amin. Maka datang mereka datang lagi. Setelah ini Rasulullah baru menegaskan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahmaduhu wa astainuhu. Aku memuji Allah dan aku memohon pertolongan Allah. Aku beriman kepadanya dan aku bertawakal kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah. Di dakwah Nabi yang pertama kali keluar dari lisan beliau itu dakwah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kalimat seperti halilintar bagi orang kafir. Karena kalimat ini tidak pernah didengar sebelumnya. Makanya masih ingat enggak? Abu Sufyan ketika datang ke Romawi ditanya sama Raja Romawi, apakah orang yang ngaku Nabi itu mengajak kalian menyeru dengan apa-apa yang ada orang sebelumnya mengajak kalian? Masih ingat? Maka Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah orang ngajak seperti itu sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa dakwah ini tidak pernah didengar sama orang kafir Quraisy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, seperti disambar petir mereka ini. Karena tidak pernah dengar mereka ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, innar ra'id la yakdzib ahlahu. Sesungguhnya pemimpin tidak akan membohongi keluarganya. Wallahi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada yang berani disembah kecuali dia. Inni Rasulullah ilaikum khasa. Semuanya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus. Bani Hashim, Bani Muttalib. Wa ilan nasi amat. Dan aku diperintahkan untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan. Wallahi latamutunna kama tanamun. Demi Allah kalian nanti akan mati sebagaimana kalian selama ini tertidur. Walatub asunna kama tastaiqidun, dan nanti pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian sekarang bangun dari tidur. Walatuhasabun nabi ma ta'malun, dan kalian akan dihisab dengan amal-amal kalian nanti. Wa innaha aljanna abada wan naru abada, dan sungguhnya nanti akan ada surga yang abadi dan neraka yang abadi. Setelah mendengarkan ucapan Rasulullah, langsung Abu Thalib berkata, "Ma ahabba ilaika muawanataka." Alangkah senangnya aku membantumu dan aku menerima nasihatmu. "Wa asyadda tasdiqan li haditsika," dan aku percaya omonganmu. "Wa huwa wa haula ibanu abika mustamiun," dan ini adalah semuanya saudara bapakmu. Ini semua adalah keluarga besarmu Muhammad. Wa innama ana ahaduhum, dan aku adalah salah satu di antara keluarga besarmu. Ghairu anni asra'uhum ila ma tuhibbu, tetapi aku adalah orang yang terdepan merespon keinginanmu. Famdi lima umirta bihi, lakukan apa yang ditugaskan kepadamu Muhammad. Wallahi la azulu ahutuka wa amnauka. Demi Allah, aku akan senantiasa membelamu dan melindungimu wahai ponakanku. Khaira anna nafsi la tutawwi'ni ala firaki dini Abdul Muttalib. Hanya saja aku enggak bisa meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Subhanallah, aku percaya omonganmu itu benar. Aku ngerti yang kamu sampaikan itu hak. Dan aku akan membelamu. Dan aku akan melindungimu. Tapi aku enggak bisa ikut agamamu. Nenek moyang. Fanatik dengan ajaran nenek moyang. Mendengarkan ucapannya Abu Thalib, pembelaannya Abu Thalib kepada Rasulullah, maka Abu Lahab marah dan Abu Lahab mengatakan, "Hadhihi wallahi sawah." Demi Allah, ini adalah aib keluarga. Khudu ala yadaihi qabla an ya'khudha ghayrukum. Segera pegang tangan keponakan kita sebelum bangsa Arab membunuhnya, mengambil tangannya. Langsung Abu Thalib mengatakan, "Wallahi la namna'uhu ma baqiya, demi Allah, aku akan melindungi sampai aku mati." Itu hari pertama dakwah itu. Dakwah tauhid itu dibilang dakwah tauhid itu dakwah yang memecah belah. Kita jawab, ya, dakwah tauhid memecah belah. Memecah belah antara hak dan batil. Baru pertama kali dakwah aja Abu Thalib sama Abu Lahab bercerai. Dakwah tauhid memisah manusia. Ya. Mana yang ikut hak, mana yang ikut al-batil. Dakwah tauhid inilah yang memisahkan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dakwah tauhid inilah dahulu yang memisahkan Nabi Nuh dengan anak kandungnya. Dakwah tauhid ini dululah yang memecah manusia. Ketika perang Badar, ada bapak ketemu anak, ada paman ketemu ponakan. Dalam perang Badar, karena dakwah tauhid memisah manusia. Mana yang ikut al-haq dan mana yang ikut batil. Dakwah tauhid inilah yang memisahkan antara seorang penguasa dengan anak tirinya, ya, dengan anak angkatnya. Siapa? Musa dengan Fir'aun. Dakwah tauhid memang memisah, memang memecah. Ya. Jadi itu kejadian pertama dari dakwah. Sudah terjadi seperti itu. Abu Thalib membela Nabi luar biasa. Makanya nanti ketika Nabi umur 50 tahun, Nabi dengar pamannya sakit keras, hampir mati, Rasulullah bergegas ke rumahnya Abu Thalib. Abu Thalib ini yang melindungi Nabi semenjak Nabi umur 8 tahun. Nah, 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Abdul Muthalib nulis wasiat atau berwasiat, kalau aku mati nanti Muhammad kecil ini sallallahu alaihi wasallam harus dijaga oleh Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib, kok bukan Abu Lahab, kok bukan Hamzah, kok bukan yang lain? Karena Abu Thalib itu saudara kandungnya Abdullah, bapaknya Nabi. Sama bapak sama emak. Adapun paman-paman Nabi yang lain itu sama bapak tapi beda ibu. Sedih paham enggak? Semenjak 8 tahun dibina oleh Abu Thalib, diberi nafkah, diajari sampai Nabi umur 50 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi orang kafir Quraisy tidak bisa menyentuh aku, melukai aku sampai wafatnya pamanku." Semenjak Abu Thalib itu, diantara Imam Ibnu Katsir membuat statement faedah kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam. Diantara faedahnya Abu Thalib tidak masuk Islam, maksudnya faedah itu pelajaran yang bisa dipetik. Kalau faedah dari kekafiran ya tidak ada, kekafiran tidak ada faedahnya. Maksudnya itu pelajaran yang bisa dipetik, kenapa kok tidak masuk Islam, ada hikmahnya di situ. Hikmahnya adalah untuk melindungi Rasulullah. Seandainya pada waktu itu Abu Thalib itu masuk Islam, Abu Thalib disakiti, Rasul juga disakiti pisan. Paham enggak? Tapi karena Abu Thalib enggak mau masuk Islam, tetap kafir, mereka masih sungkan semua. Enggak ada yang berani sama Abu Thalib, pendekar ya. Sesepuhnya Quraisy. Sampai ketika Abu Thalib wafat baru mereka melukai Nabi secara fisik. Sebelumnya kan enggak berani. Karena masih ada siapa? Aja Abu Thalib. Itu salah satu hikmahnya. Maka ketika Rasul teringat betul bagaimana kebaikan pamannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot, ditaruh di lembah itu, enggak ada makan di sana. Bani Hasyim sama Bani Muthalib karena membela Nabi diembargo sama Quraisy. Disuruh tinggal di lembah, enggak boleh masuk kota Mekah. Mereka kelaparan di lembah. Bani Hasyim kalau datang ke pasar beli, enggak ada yang mau menjualinya. Mau ngomong enggak ada yang mau menjawab. Sampai Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu makan dedaunan di lembah itu. Sampai bibir mereka pecah-pecah. Dan kalau malam ada teriakan bocah kecil nangis semuanya. Dan ketahuilah itu mereka enggak muslim, kafir. Tapi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Thalib itu. Setiap malam Abu Thalib mengatakan kepada anak-anaknya, jagalah Muhammad, jagalah Muhammad. Saya khawatir orang Quraisy menyelinap dan membunuh keponakanku. Padahal kafir dia. Saking sayangnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bapaknya enggak ada. Logikanya kan, "Us anak yatim. Bapak ayo sekawan." Kan gitu kan ya? Tapi enggak. Mereka sangat sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ngerti yang disampaikan Nabi itu benar. Nah, tapi enggak mau masuk Islam karena apa tadi? Fanatik nih Abu Thalib. Makanya Abu Thalib nih ketika disampaikan Nabi, ketika dia hampir mati sakaratul maut, Nabi mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka bi indallahi yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu bersaksi pada hari kiamat di depan Allah. Membelamu paman, ucapkan paman. Langsung disaut sama Abu Jahal. Abu Labis mati itu, Abu Jahal pada waktu itu. Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" "Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajarannya nenek moyangmu, ya, bapakmu Abdul Muthalib?" Suf, perhatikan. Abu Jahal itu cerdas. Tapi bodoh. Namanya Abu Jahal kan bapak kebodohan. Tapi sebenarnya cerdas. Lihat. Alasan yang dipakai Abu Jahal untuk menyesatkan Abu Thalib pada waktu itu dari sisi nasab nenek moyang. Ketika Nabi mengatakan, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu, memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat." Alasannya Abu Jahal bukan urusan ekonomi. "Hei Abu Thalib, mau enggak kamu nanti hidup sama orang-orang miskin-miskin seperti Bilal seperti itu?" Alasannya bukan sosial. Kalau kamu masuk Islam, kamu nanti stratamu itu sama dengan Bilal, dengan Abdul bin Mas'ud, dengan Suhaib dan seterusnya. Kamu jadi orang satu soft sama para budak dalam sholat. Bukan itu yang dipakai alasan, tapi alasan yang paling membuat orang gak bisa masuk Islam. Alasan apa tadi? Nenek moyang. Apa kamu benci dengan ajaran nenek moyang? Gak jadi masuk Islam. Sampai mati tetap memegang agamanya Abdul Muthalib. Tidak mau masuk Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Salman al-Farisi yang datang dari negeri Persia, bermil-mil dari kota Madinah. Dan bertahun-tahun terlunta-lunta sampai jadi budak. Allah memilih Salman al-Farisi. Wajahnya bukan Arab, bahasanya bukan bahasa Arab, rasnya bukan Arab. Tapi Allah memilih Salman, tapi Allah gak memilih Abu Thalib. Padahal satu rumah sama Nabi. Sejak kecil ngerti keistimewaannya Nabi. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran bukan dari orang lain. Abu Thalib mendengarkan Al-Quran dari lisannya Nabi. Dan Nabi kalau baca Al-Quran paling merdu sedunia. Gak bisa masuk Islam. Padahal sejak kecil tahu keistimewaannya Nabi, ngerti mujizatnya Nabi, gak bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Thalib kalau ditanya, "Man anta, siapa kamu ini?" "Ana Abu Thalib, Ibn Abdul Muthalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay, bin, sebutkan semuanya." Sangat senang berpegang dengan nenek moyang. Sulit masuk Islam. Tapi kalau Salman ditanya, "Man anta ya Salman?" "Ana ibnul Islam." Aku adalah anaknya agama Islam. Makanya enggak ada yang tahu bapaknya Salman. Padahal bapaknya Salman itu bangsawan. Tahu enggak antum siapa bapaknya Salman? Salman bin siapa? Enggak ngira tahu, wong saya aja enggak tahu apalagi antum. Enggak ngira tahu. Makanya dalam sejarah apa? Salman bin siapa? Karena dia enggak fanatik, padahal ayahnya bangsawan. Umar bin Khattab, meskipun Khattab misal kafir tetap Khattab kan gitu kan. Ali bin ya. Kalau Salman, siapa bapakmu Salman? Aku anaknya Islam. Kan dipilih oleh Allah karena enggak fanatik. Itu mana di antara penghalang hidayah itu fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Terus, jadi itu kejadian pertama Rasulullah mendakwahi ketika turun ayat wa andir ashirotakal akrobin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Langsung Nabi mengumpulkan keluarga dekatnya, sudah langsung terjadi pro dan kontra. Awal hari pertama atau hari kedua setelah turun ayat itu. Lah setelah Rasulullah SAW mendengarkan bagaimana Abu Thalib akan membelanya, membackup dakwanya dan melindunginya, Rasul semangat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kan Abu Thalib mengatakan, "Wamdi lima umirta bihi." Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai keponakanku. Aku akan melindungi dakwamu. Kan gitu tadi kan. Langsung Rasulullah naik bukit Safa. Naik bukit Safa. Tahu bukit Safa kan ya? Naik bukit Safa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di atas batu itu, batu Safa itu. Kalau sekarang ya karena kita di masjid kayak bukan bukit. Karena sekarang masuk di bagian bangunan-bangunan itu. Kalau dulu benar-benar itu apa? Bukit. Rasulullah naik itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Sabaha!" Berteriak lantang Rasulullah. Kalimat Sabaha itu kalimat yang menunjukkan sesuatu yang penting terjadi di pagi hari. Ya Sabaha. Maka ketika mendengarkan suara itu, ya, thumma jala yunadi butun Quraisy. Rasulullah memanggil satu persatu suku-suku atau bani-bani yang ada di Quraisy. Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Nawfal, disebutkan semuanya sama Nabi. Orang-orang mendengarkan, siapa ini, siapa ini? Ada apa? Karena Rasulullah memulai dengan kalimat yang menunjukkan itu penting genting. Penting dan genting. Rasulullah memulai dengan apa tadi? Ya Sabaha. Itu pertanda ada apa-apa gitu. Orang zaman dulu. Maka ketika orang mendengarkan, siapa itu yang ngomong itu? Siapa itu? Mereka mengatakan, Muhammad, Muhammad. Yang manggil kita ini Muhammad. Ketika orang kafir Quraisy dengar bahwa yang manggil mereka Rasulullah, maka berangkat semuanya. Kalaupun ada yang udur, nyuruh orang lain. Kamu harus berangkat. Budaknya disuruh berangkat. Anaknya suruh berangkat. Gak boleh absen. Karena mereka tahu gak mungkin Muhammad manggil kita kecuali dalam hal yang penting. Dan Muhammad gak pernah bohong. Berangkat semuanya. Kalaupun gak bisa nyuruh budaknya atau nyuruh orang untuk mewakili. Sepakat semuanya. Berangkat ke Safa. Ketika mereka datang di situ, termasuk yang datang juga adalah Abu Lahab. Jadi Bani Hashim, Bani Muttalib, semua cinta Nabi kecuali satu orang. Benci Nabi. Siapa namanya? Abu Lahab. Itu pun ketika umur Nabi 40 tahun. Dulunya Abu Lahab juga apa? Cinta dan sayang kepada Nabi. Sayang luar biasa Abu Lahab itu. Enggak senangnya ketika Rasulullah menyampaikan apa? Dakwah tauhid. Mereka berkumpul semuanya. Setelah berkumpul, Rasulullah mengatakan, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan biwadi bi safhi hadzal jabal turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqiyya?" Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini, di balik lembah ini ada pasukan berkuda membawa senjata lengkap ingin menyerang kota Makkah dan menyerang kalian? Apakah kalian percaya dengan omonganku? Seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik lembah ini, di balik bukit ini ada pasukan besar membawa kuda, membawa senjata lengkap untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya sama aku? Wallahi sepakat kafir Quraisy, tidak ada satupun orang yang enggak percaya. Mereka semuanya serentak mengatakan, "Naam, ma jarrabna 'alaika kadhiba, ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Iya Muhammad, wallahi kami enggak pernah mendengarkan engkau berdusta dan kami enggak pernah mendengar kecuali kejujuran dari dirimu. Sepakat. Kafir kafir pada waktu itu. Enggak ada satupun yang mengatakan kalau saya enggak percaya. Enggak ada. Semua sepakat. Tidak ada dua orang pun berselisih. Semuanya bersepakat. Setelah mereka sudah siap mendengarkan dari Rasulullah, baru Rasulullah mengatakan, "Fa inni lakum baina yaday adzabin syadid." sesungguhnya aku akan memberi peringatan kepada kalian, di depan kalian ada azab yang pedih. Inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin ra'al adu fantalaqa yarba ahlahu. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan kalian seperti seseorang laki-laki melihat musuh yang datang kemudian memperingatkan kaumnya agar selamat. Begitulah posisiku di sini. Aku ingin kalian selamat dan masuk surga semuanya, dan aku enggak ingin kalian masuk neraka. Kemudian disebutkan satu persatu. Ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum minallah, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi dharra wala naf'a. Aku tidak bermanfaat bagi kalian. Aku tidak bisa memberi manfaat dan madarat kepada kalian. La uhni ankum minallahi syai'a. Disebutkan satu persatu. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah bin Ka'ab, ya Ma'syara Bani Qusay, ya Ma'syara Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Disebutkan satu persatu lagi. Ya Ma'syara Bani Abdul Muthalib, baninya Rasulullah sendiri. Bani Abdul Muthalib bukan Bani Muthalib. Tahu bedanya kan? Kalau Abdul Muthalib anaknya Hashim. Kalau Muthalib apanya Abdul Muthalib? Ngine lu bingung. Aku semangat pun enggak semangat ini. Muthalib apanya Abdul Muthalib? Pamannya. Kan sudah diulangi bolak-balik itu kan. Masa ulangi lagi ya? Enggak usah, malas aku. Kan Muthalib saudaranya Hashim. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Kan gitu kan. Ya Abdul Muthalib manggil Muthalib apa? Om, paman, iya kan? Disebutkan satu persatu. Ya Ma'syara Bani Abdul Muthalib, ya Sofia binti Abdul Muthalib, ya Sofiyata binta Abdul Muthalib. Apanya Nabi? Sofia putrinya Abdul Muthalib, bibinya Nabi, emaknya Zubair bin Awam. Ya Fatimah binti Muhammad, ya Sofia binti Abdul Muthalib, wahai Sofia bibiku, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. La uhni anka minallahi syai', aku enggak bisa bermanfaat dan menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Ya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah ta binta Muhammad binta Rasulullah, wahai Fatimah anakku, salini masyikti min mali, mintalah hartaku sesuka hatimu. Angkidi nafsaka minan nar, tapi selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Fa innila amliku lakum darra wala naf'a, aku enggak bisa memberikan manfaat dan madarat pada hari kiamat. Wala uhni anka minallahi syai', aku enggak bisa menyelamatkan diri kalian semuanya. Khairu anna lakum ruhma sa'abul wa bibilalia, hanya saja kalian punya tali rahim yang aku sambung sebisanya. Diperingatkan bahwa kalian di, karena orang Arab jahiliyah pada waktu itu meyakini kalau mati, oh mati sudah, gak akan apa? Gak akan bangkit lagi, enggak. Maka ini ilmu baru yang gak pernah didengar oleh siapa? Kafir Quraisy. Setelah Rasulullah menyampaikan itu dari awal sampai akhir tadi itu, diam semuanya, gak ada yang nyangkal kecuali satu orang yang nyangkal ucapannya Nabi, siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka yas, tabban laka sa'iral yaum, celaka engkau Muhammad sepanjang masa. Tabban laka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Alihada jama'tana, apakah karena ini kamu mengumpulkan kita semuanya? Celaka kau Muhammad, tabban laka. Langsung turun ayat dari langit kepada Rasulullah. Tabbat siyada Abi Lahab wa tabb ma ahna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Turun ayat. Dan ini termasuk tanda kenabian Rasul. Itu menunjukkan Al-Qur'an benar. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, Abu Lahab masuk Islam. Sampai mati Abu Lahab enggak masuk Islam. Seandainya Abu Lahab itu cerdas, seharusnya pura-pura masuk Islam dia. Tuh kan Al-Qur'an bohong, buktinya aku masuk Islam. Paham enggak maksud saya? Bisa dipahami enggak? Harusnya kalau Abu Lahab itu pinter untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bohong, harusnya dia pura-pura masuk Islam. Loh, katanya aku dinas masuk neraka. Iya kan? Aku celaka. Nah, buktinya aku masuk Islam, dapat hidayah. Bahkan untuk pura-pura seperti itu juga enggak bisa dia. Bisa dipahami saya? dinas dalam Al-Quran dan sampai mati gak masuk Islam. Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini menyayangi Nabi luar biasa. Abu Lahab punya dua anak, namanya Utsbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Dan Abu Lahab ini ganteng orangnya, makanya dipanggil Abu Lahab. Lahab itu kayak bara api, gejolak api. Wajahnya itu putih kemerah-merahan. Ganteng lah intinya. Dan anaknya Abdul Muthalib ganteng-ganteng. Termasuk Abbas, rupawan Abbas itu. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas itu rupawan. Ganteng-ganteng. Rasulullah juga rupawan. Ya, jangan ditanya lagi kalau Rasulullah. Ganteng nyawang saat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab rupawan. Punya anak namanya Utsbah bin. Siapa tadi? Utsbah bin Abu Lahab bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Punya anak lagi namanya Utaibah. Dua anak. Saking cintanya sama Nabi, rumahnya lo cecer kalau rumah Nabi. Rumah Abu Lahab itu ceceran ke rumah Nabi. Cecer-cer. Jadi orang Jawa tunggal gedek, ngerti? Tapi yang enggak tunggal gedek, ya ini cecer lah. Abu Lahab punya dua anak, Utsbah sama Utaibah. Utsbah dinikahkan sama Ruqayyah. Utaibah, Ruqayyah binti Rasulullah. Paham? Utaibah dinikahkan sama Ummu Kulthum binti Rasulullah. Berarti dengarkan, Utsbah sama Utaibah apanya Rasulullah? Ngono ibu-ibu ngomong ponakan. Masuk ngono kok Randy. Apa? Bisa ponakan ya dari mana? Misanan, Bu. Anaknya paman itu bukan ponakan. Anaknya paman itu misanan. Keponakan itu anaknya saudara, dua sepupu. Anak saudara. Diterusin lagi iki. Nek ditakoni jawab mesti enak, lah aku semangat. Saya ulangi ya. Utsbah sama Utaibah apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah. Ya kan Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Setuju? Abdullah adalah saudaranya Abu Lahab. Setuju sampai sini? Abdullah punya anak Rasulullah, Abu Lahab punya anak Utsbah sama Utaibah. Berarti kedudukannya Utsbah sama Utaibah seperti kedudukannya Ali bin Abi Thalib, seperti kedudukannya Abdullah bin Abbas, seperti kedudukannya Zubair bin Awam, Ja'far bin Abi Thalib dan seterusnya. Oke, sampai sini jelas ya. Lah, berarti Fatimah sebenarnya kalau di Jawa ya, Fatimah manggil Utsbah siapa? Fatimah, maaf. Ummu Kulthum sama Ruqayyah kalau manggil Utsbah sama Utaibah apa? Om paman. Tapi bukan paman langsung, kalau paman langsung kan enggak boleh dinikahi. Iya, paman sepupu namanya itu. Nikah. Utsbah nikah sama Ruqayyah, Utaibah nikah sama Ummu Kulthum. Lah bagaimana ceritanya Utsbah sama Utaibah nanti saya ceritakan. Yang satu masuk Islam, yang satu mati kafir dimakan singa. Gimana ceritanya? Nanti jangan sekarang. Ustaz ceritakan itu man. Ya. Nah, itu marah Abu Lahab dengan cerita itu. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari dakwah terang-terangannya Nabi ini apa? Yang pertama, pelajaran pertama, sama usahakan punya kitab ya. Saya lihat masih banyak yang belum punya kitab. Dan padahal kitabnya banyak dijual ini. Yang asli maupun yang terjemahan. Yang bahasa Arab maupun yang terjemahan. Sudah banyak dijual di toko-toko buku, jadi diharapkan untuk beli. Ya. Pelajaran pertama, ahamiyatu da'watil aqarib, pentingnya mendakwai keluarga. Dengan dalil perintah pertama yang diberikan ke Nabi ketika berdakwah terang-terangan ditujukan pertama kepada siapa? Keluarga terdekat. Pentingnya mendakwai keluarga. Dan keluarga adalah orang yang paling berhak mendapatkan dakwah kita. Itu pelajaran pertama. Ya, makanya ya, sering saya sampaikan, ada seorang anak, seorang ibu punya anak banyak. Anaknya banyak ini masya Allah. Ada yang kalau pulang ke ibunya ngasih sekian ratus juta, sekian puluh juta. Ibunya dibangunkan rumah. Tapi ada anak yang secara materi nggak bisa karena memang nggak mampu. Tapi anaknya ini masya Allah datang ke ibunya telaten, ngajari ibunya wudhu karena ibunya nggak ngerti apa-apa misalnya. Dia telaten ini diajari wudhu, dibelikan jilbab, suruh jilbaban, diajari sholat. Ayo ma, saya ajari sholat ma, saya ajari wudhu. Pelan-pelan. Ini anak ini yang paling bakti. Ini anak yang paling berbakti. Tidak ada pemberian yang paling istimewa diberikan seorang anak kepada ayahnya, ibunya, melebihi pemberian itu mengantarkan hidayah kepada mereka. Makanya penting mendakwai apa? Keluarga. Itu cara berbakti yang paling tinggi adalah dengan menjemput dan mengantarkan hidayah kepada keluarga kita. Nah, jadi itu yang pertama, ahamiyatu da'watil aqarib. Pentingnya mendakwai keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita enggak disuruh menjadi orang yang egois, yang penting aku masuk surga enggak, tapi orang yang dalam tanggunganmu harus kamu selamatkan. Terus pelajaran yang nomor 2. At-tauhid awal dakwah. Tauhid adalah dakwah yang paling pertama sebelum dakwah-dakwah yang lain. Makanya 13 tahun di kota Madinah, eh maaf, 13 tahun di kota apa? Mekah, itu dakwah Rasulullah selalu masalah tauhid. Belum ada potong tangan, belum ada khomer, apa hukuman untuk orang yang mabuk, belum ada pengharaman khomer, belum ada syariat jihad, belum ada syariat yang macam-macam, belum ada. Ya, adanya pokoknya enggak tauhid, tauhid, tauhid 13 tahun. Awal dakwah. Jadi tauhid adalah dakwah, tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban paling akhir. Apa kewajiban paling akhir kan? Kul la ilaha mangkana akhiru kalamihi la ilaha illa dakhalan jannah. Jadi tauhid itu dakwah pertama, tauhid itu kewajiban pertama. Karena orang enggak masuk Islam kalau enggak baca la ilaha illallah. Makanya tauhid itu kewajiban pertama dan kewajiban yang terakhir sebelum mati. Ucap apa? La ilaha. Makanya dakwah tauhid harus terus. Dakwah tauhid dan dakwah masa lalu, dakwah sekarang dan dakwah masa depan. Dan kenyataannya memang masih banyak yang enggak ngerti. Mohon maaf nih, Tan Surabaya. Ya enggak semua, tapi mayoritas insyaallah. Warung-warung itu di pinggir jalan pakai gitu enggak? Pakai apa jenis? Pelarisan-pelarisan. Mayoritas. Kalau ke situ kok lama enggak? Roh aku. Warung-warung pinggir-pinggir jalan, jangan dikira enggak pakai gitu, pakai gitu. Ya. Bahkan menyerang kaum akademisi. Daftar PNS loh pakai gitu, sampai dirazia. Saya lihat beritanya kemarin ya kan. Yang ikut apa? CPNS ya. Tes itu loh pakai jimat. Apa nek pakai jimat terus pinter iso jawab ngono. Nek goblok tetap goblok. Ya. Jadi dakwah tauhid tetap harus. Buktinya kenyataannya masih butuh masyarakat ini. Nah, harus terus ya, karena Rasulullah pertama kali dakwah wa andir asyiratakal akrabin isbasda' bima tu'mar. Terang-teranglah kamu berdakwah. Pertama kali tauhid sampai Nabi hampir wafat, antum nanti enggak tahu berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi di terakhir nanti sebelum Rasulullah wafat. Ada para sahabat Rasulullah mengatakan sebelum wafat loh, beberapa hari menjelang wafat Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai tempat ibadah. Itu sebelum Nabi wafat. Tentang apa ini? Tentang akhlak apa tentang tauhid? Tentang tauhid. Nabi hampir wafat padahal itu jazirah Arab sudah steril. Jazirah Arab sudah steril. Di mana ada berhala, didatangi, dihancurkan sama sahabat. Steril, bersih. Idza ja'a nasrul wa yal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jazirah Arab sudah disterilkan, sudah Islam. Itu pun menjelang wafat tetap dakwah tauhid. Dan Nabi ngomong itu di depan siapa? Nabi ngomong itu di depan para punggawa ahli tauhid. Enggak Nabi us para sahabatku ada Abu Bakar, ada Umar, us kuat-kuat tauhidnya, terus Rasulullah berwasiat yang lain. Ya, tetap tauhid menjelang detik-detik wafatnya atau hari-hari sebelum wafat, tetap tauhid padahal di depannya ada siapa? Para sahabat pendekar-pendekar tauhid, tetap hampir wafat tetap wasiatnya tentang tauhid. Makanya para ulama jelaskan tauhid itu dakwah pertama, dakwah tengah dan dakwah kan akhir. Terus dia akan berubah dakwah tauhid, ya. Kemudian pelajaran nomor berapa? Nomor 3. At-tauhid yufarriqul ummah, yufarriqun nas. Tauhid itu memisah manusia. Memilah dan memilih manusia. Seperti saya ceritakan tadi kan, baru dakwah pertama saja sudah langsung pro kontra, betul apa enggak? Ada yang pro Abu Thalib, ada yang pro siapa? Ada pro Rasulullah dan ada pro Abu Lahab. Kemudian pelajaran nomor 4, dzikru muhafadzati Abi Thalib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Abu Thalib menjaga Rasulullah. Terkadang Allah itu menolong, ya, Islam ini dengan tangan-tangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Tolong, termasuk Abu Thalib. Gak kebayang itu kalau Abu Thalib masuk Islam, berapa banyak pahalanya. Ngasih makan Nabi. Dan ada orang ngasih makan fakir miskin, itu pahalanya besar. Ini ngasih makan anak yatim. Plus dia itu apa? Rasul, bayangkan. Berapa banyak keringat yang dikeluarkan Abu Thalib untuk menafkahi Rasulullah. Berapa banyak pahalanya kalau dia masuk Islam. Makanya ketika ya ammi kul la ilaha paman, ucapkan la ilaha illallah paman sebelum terlambat paman, kata Abu Jahal, apakah kamu benci dengan ajaran nenek moyang? Bingung ikut Nabi apa ikut bapaknya, bingung. Sampai diulangi Nabi, paman cepat ucapkan, paman cepat la ilaha illallah sebelum terlambat paman. Diulangi lagi sama Abu Jahal, apakah kamu benci sama ajaran nenek moyang? Bingung. Akhirnya mati di atas agama nenek. Sedihnya Rasul luar biasa. Rasul mengatakan, ya ammi sa'astaghfirunnalaka ya ammi malam anha anka malam unha anka. Paman, aku akan senantiasa berdoa memohon ampunan untukmu paman, selama aku tidak dilarang. Terus aku akan berdoa kepada Allah karena mengingat jasa pamannya. Aku akan mendoakanmu terus paman, selama aku tidak dilarang. Aku akan mendoakan agar kau diselamatkan oleh Allah. Langsung turun ayat dari langit, surat At-Taubah ayat 104, 113. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak boleh seorang nabi dan orang beriman mendoakan orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Sedihnya Rasulullah tidak luar biasa. Paman yang melindunginya mati, sedangkan Rasul enggak bisa menyelamatkan dirinya. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad wa hidayatul apa? Hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Rasulullah bisa ngasih hidayatul irsyad, tapi Rasulullah enggak bisa ngasih hidayah taufik. Pelajaran nomor berapa sekarang? Nomor 5. Pelajaran nomor 5 adalah dzikru Abi Lahab. Di sini disebutkan bahwa paman Nabi Abu Lahab memusuhi dakwah Nabi. Itu dalil bahwa terkadang yang memusuhi dakwah itu justru keluarga. Itu pasti. Rasulullah sudah dari sirah ini kita belajar. Oh, di antara penentang dakwah justru dari keluarga kita itu ada. Di antaranya Abu Lahab ini. Pelajaran nomor 5. Nomor berapa? 6. La fa'idata lin nasab ma'a adami wujudi tauhid. Tidak ada manfaatnya nasab kalau tanpa tauhid. Enggak bisa nolong. Tidak ada manfaatnya nasab kalau enggak ada tauhid. Nabi Ibrahim enggak bisa nolong ayahnya. Nabi Nuh enggak bisa nolong anaknya. Tadi Rasul mengatakan wahai Sofia, kan gitu kan? Paman, ibu, bibiku, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Fatima, sampai Fatima disebut. Selamatkan dirimu dari api neraka. Kalau di dunia minta hartaku terserah, saya kasih kamu hartaku. Tapi kalau di akhirat itu urusanmu sama Allah. Kan gitu kan? Ya. Jadi nasab gak ada manfaatnya tanpa Nabi Nuh. Nabi Lut gak bisa menyelamatkan istri. Gak bisa. Istrinya Fir'aun gak bisa menyelamatkan Fir'aun. Iya, itulah apa namanya nasab. Gak bermanfaat. Nasab dan kedekatan, kalau nasab aja gak bisa nolong, apalagi pengikut para orang yang disembah-sembah itu. Bukan anak, bukan bapak. Paham maksudnya? Terus nomor 7, wujub silaturahim. Wajibnya menyambung tali rahim. Diambil dari mana ini? Diambil dari perkataan Nabi, wahai Sofia binti Abdul Muthalib, wahai Fatimah binti Muhammad, aku enggak bisa bermanfaat bagimu pada hari kiamat, hanya saja ada tali rahim yang aku akan berusaha untuk menyambungnya. Kan gitu tadi. Nah, berarti itu menunjukkan pentingnya menyambung tali rahim. Nomor 8. Iya betul dah. Gimana? Iya di kitab tidak ada, tak karang dewi. Nah, di sini Quraisy asyiratun Nabi. Ya, nomor 8. Quraisy itu adalah keluarga besarnya Nabi. Makanya ketika turun ayat wa andir asyiratakal akrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu, Rasulullah kan manggil Quraisy semua. Karena Quraisy itu sebenarnya satu nasab sama Rasulullah. Quraisy itu nama orang, Pak. Quraisy itu nama orang. Nama aslinya apa? Quraisy. Muhammad itu nanti larinya ke Quraisy, Abu Sufyan larinya ke Quraisy. Nasab-nasabnya itu. Quraisy itu nama orang. Julukan, nama aslinya siapa? Fihir. Fihir nama aslinya. Fihir. Fa ha ra. Fihir. Jadi orang-orang Mekah itu yang Quraisy itu nasabnya ke Fihir ini. Lah semua orang yang nasabnya ke Fihir ini dijuluki apa tadi? Semuanya disebut suku Quraisy. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan jelaskan rapat atau musyawarah kafir Quraisy membendung dakwah Nabi. Karena banyak orang masuk Islam. Mereka bingung gimana caranya membendung dakwah Nabi. Mereka mengadakan pertemuan dan mengatur siasat. Bagaimana ceritanya insya Allah besok akan kita ceritakan. Fadhol jika ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang istri menceraikan suami yang rokokan terus? Bolehkah seorang istri menceraikan suami yang rokokan terus bertahun-tahun? Yang merokok gitu, yang rokokan ini bahasa Jawa. Suami yang rokokan terus bertahun-tahun padahal tahu haram dan akibatnya jarang menafkahi istri dan anak-anak, bahkan sampai terpaksa istri mencuri uang hanya untuk makan saja, malah dimarahi habis oleh suami. Dan bagaimana jika dia rajin berdoa supaya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi tapi masih mengkonsumsi rokok yang haram dan bahkan tidak sholat 5 waktu di masjid, apakah doanya bakal terkabulkan apabila saat miskin saja masih maksiat? Seorang istri tidak boleh menceraikan suami. Tidak boleh. Karena talak itu ada di tangan suami. Meskipun istri ngomong, saya cerai kamu. Istri ngomong sama suaminya, saya cerai kamu. 1000 kali gak mempan. Gak tertatat sebagai talak. Talak itu ada di tangan suami. Jadi kalau misalnya istri ngomong, mas sampean tak cerai, meskipun ngomongnya itu 1000000 kali, gak bermanfaat, gak bisa. Karena yang bisa nyerai itu suami. Ya. Jadi talak itu tolak atau talak itu ada di tangan suami. Seandainya talak itu di tangan istri, bahaya, Pak. Satu hari bisa terjadi. Iya, karena wanita pakai perasaan, iya kan? Nah, dipikir dulu perasaannya yang dikedepankan. Makanya dipegang laki-laki. Wanita bisa mengajukan apa? Mengajukan khulu supaya iya, bukan menceraikan istilahnya, khulu. Makanya ada khulu, ada talak. Ya. Jadi seperti itu. Apakah boleh? Jadi lafadznya saya ubah karena enggak ada, menceraikan suami itu enggak ada. Apakah boleh bagi seorang istri khulu atau minta cerai apabila suami rokokan terus enggak ngasih apa tadi? Enggak ngasih nafkah untuk anak dan istrinya? Ya boleh. Boleh. Ya enggak, bukan karena rokokan apa enggak rokokan. Pokoknya kalau laki-laki enggak ngasih nafkah, boleh untuk minta cerai. Boleh apa enggak? Boleh, itu haknya perempuan. Kalau enggak gitu kasihan perempuan. Jadi ya. Dan rokokan itu enggak boleh. Rokokan enggak boleh dari lima segi. Pertama, kita jelaskan hukum rokok dulu. Rokokan dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan. Sepakat seluruh dokter-dokter di alam jagat raya ini sepakat yang namanya rokok itu merugikan. Bahkan tidak hanya merugikan, membahayakan. Semua dokter, dokter muslim, dokter kafir, atau dokter ateis, gak punya agama sekalipun, sepakat berdasarkan ilmu yang ia miliki bahwa rokok itu apa? Membahayakan dan merugikan, sepakat itu. Itu dari segi kesehatan, ya gak bisa dibantah. Sudah bukan opini lagi, tapi realita sudah, bahwa rokok itu membahayakan. Yang kedua, dari segi ijtimaiyah, sosial. Sosial ini mengganggu. Seandainya enggak mengganggu, enggak mungkin ada tulisannya di mana-mana, tulisannya apa? Dilarang merokok di rumah sakit, dilarang merokok di kampus, dilarang merokok di kantor polisi, dilarang merokok di ini karena mengganggu. Karena enggak mengganggu, ngapain dilarang? Mengganggu. Secara sosial, dan itu fakta ilmiah mengatakan bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Berarti kan secara sosial ini apa? Mengganggu. Sosial itu ganggu orang. Yang ketiga, dari segi edukasi, pendidikan. Enggak ono ceritane anak SMP, anak SD rokokan terus pinter, enggak ono. Mesti goblok arek. Maksudnya goblok itu nakal dan seterusnya gitu. Amelia, dan diantara bukti adalah bahwa rokokan itu enggak baik. Gak ada orang tua lihat anaknya rokokan terus ngomong, hati-hati nak kalau rokokan, pelan-pelan, nyedot. Gak mungkin. Mesti ngomong, jangan rokokan, kamu masih kecil kok rokokan. Karena tahu itu gak apa? Gak baik. Tahu orang tua itu gak baik. Saya pernah mondok dulu itu, ya, mondok di Baciran dulu. Semua teman-teman saya yang rokokan, pasti nakal. Suka keluar, malai teman-teman. Serius. Jadi kalau anak SD sudah rokokan, anak SMP rokokan, pasti nakal. Dapat uang dari mana dia? Paham gak maksudnya? Terus pasti nakal ya. Cara pendidikan gak bagus. Ya, dari segi kesehatan gak, dari segi kesehatan gak bagus, sosial gak bagus. Apa tadi? Edukasi gak bagus. Terus nomor berapa sekarang? Nomor tiga, iktisodi. Empat iktisodi dari segi ekonomi. Gak bagus. Setiap hari berapa hartanya kaum muslimin diemplok orang kafir gara-gara rokok ini. Gak paham awakmu sing rokokan ini. Sing duwe rokok kabeh kok ora sing wong Islam. Betul apa ndak? Kabeh wong kafir. Satu hari saja berapa uangnya umat Islam yang dibawa ke sana? Paham gak maksudnya? Gak dipikir. Dan secara ekonomi secara ini buktinya ini. Saudari yang bertanya ini. Ya? Apa namanya, istrinya gak dikasih nafkah yang cukup tapi dirinya terus apa? Dan rokok itu mahal, bukan murah. Bahkan ada orang yang punya semboyan, lebih baik gak makan daripada gak menghisap. Ada yang seperti itu, lebih gak makan daripada gak merokok. Itu sudah berarti ketagihan. Dari segi ekonomi ini ganggu keluarga. Ini mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Harusnya diberikan kepada yang bermanfaat, dibuang-buang. Ya, baru yang nomor lima. Kenapa saya taruh di terakhir? Karena enggak semua orang bisa nerima. Saya taruh yang terakhir. Apa? Dari segi agama. dari segi agama Rasulullah mengatakan la dhararo wala dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang, dan itu terbukti dalam rokok merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi jangan rokokan. Dan terus apakah boleh? Kalau dari apa namanya segi dia tidak mau rokokan kemudian nggak mau ngasih nafkah, boleh untuk minta cerai, tapi nggak bisa menceraikan, tetap minta apa? Minta cerai. Ya, misalnya ada seorang laki-laki cekcok sama istrinya, istrinya ngomong, wes kita cerai aja, yo wes kita cerai, kamu tak cerai. Si suami ngomong ngono, kamu tak cerai. Ah setelah itu terjadi perceraian. Suaminya gelo, apa tak cerai? Terus suaminya ngomong sama istrinya, kamu saya rujuk. Terus istrinya ngomong, enggak mau, mau enggak mau jadi istri lagi. Mau enggak mau jadi istri lagi. Karena talak dan rujuk itu di tangan suami. Tuh kamu kan sudah mentalak saya, iya kamu sudah saya talak satu, tapi sekarang saya rujuk dan enggak mau, mau enggak mau kamu jadi istri lagi. Paham enggak maksudnya? Kalau tetap enggak mau datang ke KUA nuntut, tapi status pada waktu itu jadi istri lagi selama masih dalam masa iddah. Dan kalau istri ditalak sama suami, talak pertama maksud saya ya, dan belum keluar dari masa iddah, kalau suami mati tetap dapat warisan. Dan enggak boleh dikeluarkan dari rumah dan tetap harus dikasih nafkah lahir, dikasih nafkah pakaian dan makan, tetap harus. Ya. Dan kalau suami mati tetap dapat warisan dari perempuan, kalau perempuannya kalau laki-lakinya mati si perempuan juga dapat warisan selama dalam masih masa iddah. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, sudah terputus warisan. Tapi selama belum masa iddah masih di rumah. Dan cara merujuk itu ada dua. Ada seorang suami ngomong, kamu saya talak. Setelah dipikir-pikir, ternyata sing salah aku. Awak dhewe salah, dipikir-pikir iya. Bojoku mah kesel-kesel, aku toko-toko ngamuk, tak cerai bojoku. Jadi nyesel deh. Terus ngomong langsung wedok. Caranya ada dua ngerujuk seperti itu. Selama masih dalam masa iddah. Cara yang pertama pakai omongan. Kamu saya rujuk jadi istri lagi. Gak usah pakai akad nikah kalau masih dalam masa. Cara yang kedua enggak pakai ngomong, langsung diajak turu jadi suami istri lagi. Ya, itu cara yang kedua, langsung diajak ke kamar tidur, dikunci kamarnya, jadi suami istri lagi. Bisa dengan ucapan. Paling lihat di sinetron-sinetron, kalau kita lihat sinetron dulu, dan jangan lihat sinetron, ini contoh saja. Kamu saya cerai, cekcokan, cekcok. Kamu saya cerai, ya cerai. Terus si suami dekati. Sudah, kita sudah bercerai. Kamu enggak boleh dekati saya. Padahal bisa dengan cara apa tadi? Rujuk. Saya rujuk kamu. Itu sudah otomatis jadi istri lagi. Insyita wa inabaiti, kau suka kau enggak suka tetap jadi istri. Kalau suami sudah ngomong kayak gitu. Semoga bermanfaat. Ya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.